Dan kita lanjutkan, ge. Ini nanti kemalaman Pak pulangnya. Yang belum silakan ngambil, nggak usah malu-malu. Kalau masih ada tapi masih ada. Iya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan tentang pengaruh dakwah tauhid terhadap pribadi kita dan masyarakat sekitar kita. Saya mau ngomong sendiri. Yang sudah dapat menyantap tapi dengan perhatian, nggih. Tauhid itu ada dua, Pak. Tauhid yang ada pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan tauhid yang ada pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terdapat pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu terbagi menjadi tiga. Tauhid ar-rububiyah, mengesakan Allah dalam hal keyakinan Allah lah yang menciptakan alam semesta, yang menguasai dan yang mengatur. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah beribadah semata hanya kepadanya saja. Ini yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, meyakini bahwa semua sesembahan selain Allah batil dan hanya Allah yang benar. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Dan sesungguhnya hanya Allah lah sesembahan yang benar. Dan yang lainnya yang disembah oleh manusia, yang didoai oleh manusia adalah batil. Yang ketiga adalah tauhid lah semua sifat, mengesakan Allah dalam bab nama dan sifatnya dan tidak menyamakan dengan makhluk. Ini terdapat pembagian ini di dalam Al-Quran dalam surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir libadatihi hal ta'lamu lahu samia. Allah adalah Rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit dan bumi dan serta apa di antara keduanya. Ini berbicara tauhid rububiyah. Fa'buduhu, maka beribadahlah engkau kepadanya. Wastabir libadatihi, dan terus bersabar engkau untuk beribadah kepadanya semata. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah ada yang semisal dengan Allah? Tentunya tidak ada. Ini disebut oleh Syekh Ibnu Taimin sebagai dalil bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga dan ada pembahasannya sendiri. Yang kita maukan di sini adalah dengan mengungkap secara cepat adalah bahwa seorang yang memahami betul kalimat asyhadu an la ilaha illallah maka akan tampil sebagai orang yang memurnikan ibadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya. Sehingga kalau ada satu negeri yang masyarakatnya seperti itu, maka negeri itu yang akan mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, mengesakan Allah, bertauhid padanya, menyerahkan semua ibadah hanya kepadanya dan menunduk serta patuh kepadanya, maka Allah janjikan la fatahna alaihim barakat, kami akan bukakan bagi mereka barokah-barokah, kebaikan-kebaikan yang banyak bagi mereka dari langit dan dari bumi. Ini dampak positif yang besar. Seandainya manusia mengerti tentang tauhid. Yang kedua yang ada pada asyhadu anna Muhammad, yang ada pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat yang kedua Makna syahadah ini adalah la madbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Ukhiru Rasulullah tubi'a la dalil alaihi faqad tubi'a bi batilin. Ketika mengatakan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah utusan Allah, maka di saat itu kita meyakini tidak ada sosok manusia siapapun dia yang diikuti dengan benar kecuali hanya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Yang membawa kebenaran hanya beliau. Yang mengajarkan kebenaran hanya beliau. Wahai Rasulullah, adapun manusia selain Rasulullah, siapa saja orangnya? Kalau diikuti ajarannya, diikuti pendapatnya, ternyata tidak sesuai dengan Rasul, tidak ada dalil padanya, maka orang ini berarti di atas kebatilan dan pengikutnya mengikuti kebatilan. Ini kekuatan yang kokoh dalam syarah keterangan dua kalimat syahadah ini. Mempelajari dua kalimat syahadah ini tidak cukup hanya seperempat jam, Pak. Mengindahkan cuma seperempat jam. Ya lebih sedikit nggak apa-apa ya, Pak ya. Apalagi sudah nyenek, Pak. Tambah kuat tenagane. Hadirnya melakukan. Orang yang memahami dua kalimat ini dengan benar, masuk kepada jiwanya pelajaran ini, maka dia akan tampil menjadi ahlu tauhid tanpa syirik dan menjadi ahlu sunnah, dan dia tidak dan dia jauh dari lawannya hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dia menjadi hamba yang taat kepada Allah dalam beribadah. Dia menjadi hamba yang sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat singkat kisah atau singkat kata, kalau kita pengen kita, istri kita, anak kita menjadi ahlu tauhid tanpa syirik, menjadi ahlu sunnah yang betul-betul ahlu sunnah, tidak menyimpang darinya, maka pelajarilah tauhid syahadatai dengan kuat hari demi hari, karena pelajaran itu masuknya ke hati itu bukan sekali pertemuan. Harus 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, sampai terus. Kemudian Allah pada kali sekalinya, pada kali waktu kita, dibukakannya hati kita dan paham. Masya Allah. Itu pengaruh besar tauhid syahadatain di dunia. Sampai banyak sekali hikmahnya. Sampai diberi keistiqomahan. Sehingga dengan tauhid yang memiliki pada dua kalimat syahadat tadi, sampai dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang Masya Allah, hal yang kita sangat idam-idamkan untuk kita mati dalam keadaan istiqamah. Orang yang mati ketika istiqamah diberikan kegembiraan surga. Ketika sakaratul maut, dia dijamin tidak ada lagi yang ditakuti sepeninggalnya, dan tidak perlu engkau risau dengan keluarga yang kau tinggal. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma saqamu tatanazzal alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Orang-orang yang mengucapkan Rabbun Allah, Rabb kami Allah, ini maukan dengannya adalah apa? Bertauhid, mendapatkan pelajaran tauhid, dan dia mengesakannya dan tunduk patuh kepadanya. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Akan turun kepadanya para malaikat-malaikat mengabarkan, alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih, wabshiru, dan bergembiralah dengan segala yang Allah telah janjikan untuk kalian. Masya Allah. Syekh Ibnu Taimin ketika menjelaskan ayat ini, kapan ini terjadi? Ketika seorang hamba sakaratul maut dalam keadaan dia masih hidup, dia menyaksikan anak istrinya dan dia sedih. Maka dia, jangan kau sedih. Urusan keluargamu Allah yang menanggung. Wala takhafu, dan jangan kau takut. Kenapa? Kata Syekh, semua orang yang kedatangan ajal pasti takut. Kenapa? Karena dia membayangkan apa yang akan dia dapati sepeninggalnya di alam kubur. Dia terfikir banget itu. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Ini sudah tahu. Malaikat mencabut nyawanya sudah. Dengan dia selamati. Maka malaikat menghibur. La takhafu, jangan kau takut. Sebutkan ayat lainnya. La khafun alaihim. Tidak ada lagi rasa takut. Allah memberikan keamanan. Wa bisyuru bil jannah. Bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Lalu setelah itu mati orangnya. Masya Allah. Kepengen nak? Mau tentang jenengan pak? Kepengen ya? Kepengen. Bisa diraih apabila kita istiqamah. Dan istiqamah itu dasarnya adalah tauhidullah fil ibadah dan tauhid rasul fil mutaba'ah. Sehingga pengaruhnya begitu. Kemudian yang akan kami sampaikan 2 poin atau 3 poin, enggak banyak-banyak. Pengaruh dan manfaat mendapatkan dakwah tauhid sepeninggal kita kelak di akhirat kita. Ini berpengaruh ya kaum muslimin. Yang pertama yang bisa kami sampaikan adalah jaminan surga bagi siapa yang mati di atas tauhid. Masya Allah. Nabi ditanya, mal maujibatani, wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan 2 hal yang pasti? Faqala, Rasul mengatakan, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Apa yang kau maksudkan dengan 2 yang pasti? 2 yang pasti itu adalah barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan apapun alias bertauhid, pasti surga. Kepastian kedua, barang siapa yang dia mati membawa dosa syirik, mati dalam keadaan menyekutukan Allah Azza wa Jal. Yang dibahas ini adalah syirik akbar, syirik besar. Dakhlan nar, pasti neraka. Hadirin sekalian, Masya Allah, tauhid itu sangat penting sekali bagi duniawi kita dan bagi ukhrawi kita. Mungkin ada yang bertanya, dan untuk perhatikan ke sini, jangan salah paham, bok numpang anget dengan pengertian yang salah. Sampai pembahasan para ulama, orang yang di atas tauhid mati tanpa syirik minimalnya mencegah dia dari kekal dalam neraka. Kalau yang namanya orang pak ahlu tauhid Masya Allah, tapi ada dosa, sampai dia mati memiliki dosa. Kalau seandainya dia disiksa dalam neraka, bertanggung jawab mendapatkan balasan akan dosa-dosanya, tetapi tetap ketika dia mati tanpa syirik, tauhidnya yang ada pada dia menyebabkan dia terkeluarkan dari neraka dan tidak kekal dalam neraka. Bahasa kitanya masih mending lah. Tapi salah paham lupa kunak gitu. Salah apa ya? Masih mending lebih surga bukapan tapi neraka disit. Ya jangan begitu, Pak. Niku konyol namanya, Pak. Tetap dosa itu bahaya. Kita bahas adalah keutamaan orang mendapatkan hidayah tauhid kalau lah seandainya dia masuk neraka, dipastikan oleh Nabi keluar dari neraka karena dia membawa dosa mengkalkan. Nabi mengatakan dalam beberapa riwayat, diantaranya beliau mengatakan, saya khruju minan nar man kana fi qalbi dzarratun min iman, akan keluar dari neraka siapa saja yang dalam hatinya terdapat iman walaupun satu biji debu atau satu biji zarah. Biasa diterjemahkan satu biji sawi. Ada tauhid, maka itu yang mencegah dari kekekalan. Masya Allah. Bersyukurlah ya kaum muslimin ketika Allah memberikan kepada kita ilmu tauhid. Bersyukurlah, itu sangat bermanfaat. Hadirin yang kami muliakan, yang lainnya sebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit, masih hadis yang menyebutkan kepastian orang yang mati di atas tauhid masuk surga. Hadis yang lumayan panjang. Nabi mengatakan, man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anni 'abduhu wa rasuluh, wa anni Isa 'abdullah wa rasuluh, wa anna al-jannata haqqun, wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh, wa kalimatu al-kalim Maryam ruh minhu, wal jannatu haqqun nar haqqun adghalul jannal makan min al amal. Saya sebut dengan cepat karena waktunya yang pun telas sedikit pun. Sudah 15 menit saya ngomong apa lagi bingung. Ya. Hari Subhat bin Sabit tahu iya insyaallah nggih. Apa dereng? Ya sudah saya terjemah. Barang siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan dia meyakini bahwasanya Muhammad utusan Allah, hamba Allah dan utusannya. Dia meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh yang Allah ciptakan di antara ruh yang ada. Dia meyakini surga hak, meyakini neraka hak, maka adkhalahullahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan kadar amalan yang dia lakukan. Masya Allah, pengaruh besar dalam dakwah tauhid. Yang lainnya ya kaum muslimin yang bisa kami sampaikan adalah hamba itu akan mendapatkan jaminan keamanan. Orang yang mati tanpa syirik mendapatkan jaminan keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Demikian beliau kaum muslimin. Disebutkan dengan cepat. Orang mendapatkan ampunan dari Allah, itu syarat utama adalah apa? Bertauhid. Karena kalau orang musyrik atau kafir, tidak akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun anaknya seorang nabi. Contohnya siapa? Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, la astaghfirana laka ma lam unha'ank, aku akan mohonkan ampunan untukmu, wahai bapakku, selama aku tidak dilarang. Ternyata dilarang. Tidak boleh. Kenapa? Karena diampuninya seorang hamba dari dosa-dosanya, syarat utama adalah apa? Tauhid. Bahkan dari kaum muslimin, ada sebuah hadis yang menggembirakan. Mudah-mudahan dengan tauhid yang kita miliki, Allah ampuni semua dosa kita. Dalam hadis kudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma lakitani la tushriku bi syai'an, la itatuka bi kurabil maghfiratan. Wahai Bani Adam, seandainya kau datang kepada aku dengan membawa dosa sebesar bumi, seberat bumi, namun kau datang kepada aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar bumi juga. Masya Allah. Hadirin menaikkan, tauhid itu penting. Pengaruh besar bagi pribadi kita masing-masing, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat kita. Lawannya kesyirikan. Itu sangat berbahaya. Dengan kita tahu bahayanya syirik, kita akan tahu betapa pentingnya lawannya. Itu apa? Tauhid. Tetapi karena waktunya sudah habis, tidak bisa kami sampaikan. Kata Siti Gung ya? Waktu lain muntelah sedari ini. Sehat Fauzan? Sudah habis? Sudah ya? Sudah habis. Iya, ini mudah-mudahan antum kalau penasaran, ya telah beli ilmi lagi dengan sesuatu yang di sini. Apa bahayanya syirik itu? Wow, sangat banyak sekali. Dari situ antum akan merasakan, alhamdulillah Allah berikan tauhid kepada aku. Semoga bisa istiqamah di atas tauhid. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.